لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد ونعمة لك والملك لا شريك لك وحي الله كمدة memenuhi panggilanmu tiadalah sekutu untukmu segala puji dan kuasa untukmu kami meraba tanpa cahaya kami yang lupa hina dan papa di hadapanmu yang maha indah, di hadapanmu yang maha mulia. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wa ni'matak.